Pukul 3 pagi, tidurlah Intan. Besok bangun lagi, senda gurauan. Bangun pagi-pagi, hai renung ke awan. Lepas gosok gigi, minum kopi satu cawan. Dah pergi kerja jauh di kota, jaga rumah, jangan main mata. Nanti petang kanda pulang, kita sembang panjang-panjang. Dinda jangan bimbang, hujan bukan mata keranjang. Sembahyang, jam sudah pukul 3 pagi. Apalagi Dinda, tidurlah Intan. Besok Dinda boleh bangun lagi. Jangan lupa renung ke awan. Itu mesti selepas gosok gigi, selepas minum kopi satu cawan. Kanda pergi kerja jauh di kota, jaga rumah, jangan main mata. Nanti petang kanda pulang, kita sembang panjang-panjang. Dinda jangan bimbang, sumpah kanda tak pernah kawin. Jangan bukan mata keranjang. Kalau tak percaya tanya Saloma. Sembayang.